ketang mung sedilo. Tekamu bisa gawe ati lego. Rong taun iki suwe ning gonku ngenteni. Kapan balimu tilek ning aku? Mania spesial permintaannya Mas Kisut John kayaknya paket Tanggulangin Indonesia. Yes, Mas Amlang Tralala juga katanya ae ae ae bokongi bokongi bu. kongi, dua kongi. La la la. Shalalai la la la. Bakal kena godo nadyan bojo puteng kawe aku setia ora ketang mung sedelo tekamu bisa kawe ati lego rong taun iki mung raja dino kang sepi apa napa limo tilek neng aku Mong rajo tino kang sepi